Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca tentang atau sedikit penjelasan tentang masalah tabaruk, ya, mengambil barokah atau mencari barokah dari pohon, batu dan yang semisalnya. Kemarin disebutkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Najm, afaraitumul lata wal uzza wa manata salihatal ukhra, ya, maka bagaimana pendapatmu atau pandanganmu tentang lata, uzza, manat yang tiga, maka apa pendapat terhadap orang yang mereka menjadikan lata, ma, uzza, afaraitumul lata wal uzza wa manata salihatal ukhra, Lata, Uzza dan Manat yang tiga sebagai anak-anak perempuan Allah. Alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah pantas bagi mereka anak-anak laki-laki dan bagi Allah anak-anak perempuan, sampai akhir ayat. Syahidnya adalah bahwasanya ayat tersebut, ya, takbih, yakni celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah menjadikan berhala-berhara Lata, Uzza, Manat dan juga yang lainnya sebagai makhluk yang mereka meminta barokah kepadanya. Nah, barokah atau tabaruk secara bahasa, atau barokah secara bahasa adalah adanya kebaikan pada sesuatu atau kebaikan yang banyak. Dikata birkah. Birkah itu adalah kumpulan air dalam sebuah kolam, dinamakan birkah. Kolam yang luas dalam bahasa Arab namanya adalah birkah. Ya. Diambil dari kata ini, al-barokah. Sesuatu yang memiliki kebaikan yang banyak. Nah, maka pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengecam atau menjelekan orang-orang yang mereka telah mengambil barokah dari orang-orang tersebut. Ya. Padahal orang tersebut adalah orang-orang yang soleh. Ya. Tetapi mereka telah meninggal. Kemudian setelah mereka meninggal, dimintalah atau memohonlah mereka kepada berhala-berhala tersebut. Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Adapun berkaitan dengan masalah barokah, ada barokah atau tabaruk yang masyru', yang disyariatkan, yang diizinkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah at-tabaruk, mencari barokah dalam bentuk ucapan, perbuatan dan hayat suatu keadaan. Di antara mencari barokah dalam bentuk ucapan seperti zikrullah, berzikir pada Allah, tilawatil Quran, tilawati kitabihi. Famin barokati zikir, marahu Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikah yatufuna fituruki yaltamisuna ahla zikri. Ya. Di antara bentuk mencari barokah yang disyariatkan adalah berupa ucapan, berzikir. Ya. Barokah dari orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang mereka yatufuna fituruk, ya, berkeliling di jalan-jalan yaltamisuna ahla zikri, mereka mencari orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis itu disebutkan anallahu yaqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, fa ushidukum anni ghafartu lahum. Ini diantara barokah orang yang berzikir. Aku persaksikan pada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini diantara barokah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an, diantara barokah membaca Al-Qur'an, ini kebaikan yang banyak yang didapat seseorang dengan membaca Al-Qur'an adalah anal harfa al wahid bi asri hasanat, satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an ini akan dibaca dibalas dengan 10 kebaikan. Ini merupakan barokah dari seorang yang membaca Al-Qur'an. Ya, karena makna barokah adalah kebaikan yang sangat banyak. Dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ini barokah dari membaca Al-Qur'an. Juga disebutkan hadis yang lainnya bahwasanya nanti Al-Qur'an itu akan menjadi pelindung dia di hari kiamat dan yang lainnya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, anahu syifaun linnasi wa hudan wa rahmah, bahkan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah syifa, obat ya, bagi manusia, wa hudan wa rahmah, pemberi petunjuk dan rahmat. Ini diantara sekian banyak barokah dari Al-Qur'an. Wa minal af'al, diantara perbuatan ya, yang bisa mendatangkan barokah adalah talabul ilmi wa ta'limihi, ya, belajar agama dan mengajarkannya. Fa min barokatihi rif'atun fid dunya wal akhirah, di antara barokahnya adalah akan Allah Subhanahu wa taala naikkan derajat dia, orang-orang yang memiliki ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Juga di antara barokah dalam bentuk perbuatan adalah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, apa barokahnya? Mudha'afatul hasanat wa takfirus sayyi'at, ya, akan dilipat gandakan pahala dia, ya, di 25, diriwayatkan dalam riwayat yang lain 27, dan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga rukun-rukun Islam yang lainnya yang di sana banyak barokah-barokah ketika seorang melaksanakannya. Wa minal hayat, adapun dalam bentuk ya, suatu kondisi keadaan ya, diantaranya adalah istima'u ala to'am, makan secara bersama-sama berjamaah, ini pun bisa mendatangkan barokah. Wa aklu min jawanibil tis'ah, ya, makan mulai dari sisi tempat dia makan, ini piring misalkan, atau kalau bareng-bareng nampan misalkan, ya, jangan langsung tengah, pinggirnya dulu. Ini bisa mendatangkan barokah. Ya. Walau ikul aswabe, menjilat-jilat tangan setelah makan, ini pun bisa mendatangkan barokah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaihi yubarik lakum. Berkumpullah kalian di atas makanan kalian, jadi makanlah kalian bersama-sama dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala yubarik lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah pada kalian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Demikian juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tangzilu fi wasati ta'am fakulu min hafitihi wala taqulu min wasatihi. Barokah itu turun di tengah-tengah makanan kalian. Maka makanlah kalian dari pinggir. Mulai dari pinggir, jangan langsung ke tengah. Wala taqulu min wasatihi, dan jangan makan langsung dari tengah, tapi dari pinggir. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau memerintahkan untuk menjilat jari setelah makan, ya. Wa qala fa innahu la yadri fi aitihinna barakah. Karena sungguhnya kalian tidak tahu di mana barokahnya tersebut, ya. Maka jilatlah. Dan juga yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya yang disebutkan di sana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandung barokah. Ini di antara barokah dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk keadaan. Di sana ada at-tabaruk bil amkinah, bertabaruk mencari barokah dengan suatu tempat. Naam. Hunaka amkinatun muayyanah ja'alallahu fiha barakah. Di sana ada tempat-tempat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan, adanya barakah pada tempat tersebut. Idza tahaqqaqa fil amal wal ikhlas wal mutaba'ah. Jika terrealisasi pada tempat tersebut suatu amalan yang dibangun atas keikhlasan dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa min hadzal amakin al masajid. Di antara tempat yang di dalamnya ada keberkahan, Allah turunkan keberkahan adalah masjid-masjid. Ya. Wal tamasul barakah fiha inma yakunu bi ada'is shalah fiha wal i'tikaf wa huduri majalisil ilmi wa ghairi dzalika mimman huwa masyru'. Mendapatkan barokah yang ada di dalam masjid yaitu dengan cara melaksanakan salat di dalamnya, beriktikaf, ya, menghadiri majelis ilmu, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang disyariatkan, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dan sebagainya. Wala yakunu bitamasuh bijidronihi au turabiha mimma huwa mamnu. Bukan dengan cara mencari barokah di dalam masjid dengan cara mengusap-usap dinding masjid misalkan, atau mengusap-usap lantainya. Nah, ini tidak pernah dicontohkan. Tetapi Rasulullah mengatakan barakat yang bisa diambil seorang di dalam masjid dengan cara melaksanakan berbagai kewajiban yang disyaratkan di dalam masjid. Wa minal masajid ma yakunu laha maziyah wa ziyadah fil barakah. Di antara masjid-masjid ada yang lebih khusus, ya, barokahnya. Yang Allah jadikan masjid tersebut memiliki barokah yang lebih dibandingkan dengan barokah masjid yang lainnya. Masjidil Haram, wa Masjidin Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ya. Seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Fasolatu fil Masjidil Haram bimiat alfin. Ya. Seorang yang sholat di Masjid Haram, dia seperti sholat seratus ribu kali dibandingkan masjid yang lainnya. Wafil Masjid Nabawi bi alfis sholat. Adapun di Masjid Nabawi lebih utama dari masjid yang lainnya ketika sholat di dalamnya, ya, 1000 kali. Wafil Masjid Al-Aqsa bi khamsin miati sholat. Adapun di Masjid Al-Aqsa 500 kali. Nah, ini diantara barokah yang Allah turunkan di masjid-masjid secara khusus, termasuk juga di Masjid Quba, ya. Makanya kalau ada orang yang umroh atau haji, biasanya disyariatkan untuk menziarahi Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi tsumma atta Masjid Quba wa shala fihi salatan kana lahu kaajri umratin." Barang siapa yang bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia seperti, maka dia mendapatkan pahala umroh. Nah, pahala umroh. Ini barokah dari masjid-masjid tersebut. Wa mil amkinah al-mubarakah Makkah wa Madinah wa Syam. Juga di antara tempat-tempat yang diberkahi adalah Mekah, Madinah, Syam. Ya, Syam, Palestina dan sekitarnya, Yordania dan sebagainya. Itu. Masuk Syam. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha, wa inni haramtu al-Madinah kama harrama Ibrahim Makkah." Wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Sungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan, ini memuliakan kota Mekah dan mendoakan bagi penduduknya. Demikian juga aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah mengharamkan, ini memuliakan ya, kota Madinah sebagaimana Nabi Allah Ibrahim memuliakan kota Mekah. Dan sungguhnya aku berdoa, mendoakan soknya Madinah, ya, ukuran, ya, dan mudnya Madinah, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk penduduk Mekah. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, di antara keutamaan tempat-tempat tersebut, ya, ini tempat haram, ya, baik Makkah atau Madinah, man arada ahlahu bisu'in azabahu Allahu kama yazubu al-milha fil ma. Barang siapa yang menginginkan kejelekan bagi penduduk tanah haram, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lelehkan dia sebagaimana garam dilelehkan di air. Ini barokah pada tempat-tempat tersebut. Nah. Kemudian juga at-tabaruk, mencari barokah dengan zaman, dengan waktu, ya. Di sana ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di antaranya sepertiga malam yang terakhir, kemudian Lailatul Qadar, kemudian yang lainnya, ya, bulan Ramadan secara umum, ya, itu adalah waktu-waktu yang diberkahi. Ya, seseorang bisa mencari berkah pada waktu-waktu tersebut dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang dia dapat akan berlimpah. Ini mana mencari berkah. Demikian juga ada makanan yang ternyata di sana memiliki barokah, ya. Di antaranya adalah minyak zaitun, ya. Sebagaimana hadis zaitun fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu azzait wa dahinu bihi fa innahu min syajarati mubarakah, ya. Makanlah minyak zaitun atau minumlah minyak zaitun dan lumasilah, ini ya buat badan misalkan, karena sungguhnya minyak zaitun adalah minyak yang berasal dari pohon yang diberkahi. Demikian juga di antara yang diberkahi adalah al-laban, susu, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata bilaban qala kam fil bait barakah au bi barakataini. Nah. Rasulullah mendoakan ketika diberikan kepadanya asusu. Nah, demikian juga yang lainnya seperti Hajar Aswad, Habatus Sauda, fahiya syifaun min kulli da'in ila sam, kama akhbaro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Habatus Sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian atau ketuaan. Demikian juga air Zamzam, ya. Fa innaha mubarakah, innahu ta'amu ta'am. Sungguhnya Zamzam itu adalah makanannya makanan. Nah, di antara makanan yang diberkahi. Dan juga di antaranya adalah yang makanan yang diberkahi adalah kurma. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minasyajar lama baraktuhu ka barakatil muslim." Lima barokatuhu kabar katil muslim. Sungguhnya ada satu pohon yang barokahnya seperti barokahnya seorang muslim. Ya, seluruhnya bermanfaat. Ini diantara barokah-barokah yang disyariatkan. Kemudian di sana ada barokah yang dilarang. Bukan barokah dilarang, mencari barokah yang dilarang. Kalau tadi mencari barokah yang disyariatkan, nah, ternyata ada juga mencari barokah yang dilarang. Di antara contohnya tadi, ya, mencari barokah kepada berhala. Di antara barokah yang batil, yang terlarang adalah at-tabarruk bil amkinah al-mubarakah ala ghairi ma warada fi syar'i. Ya. Mencari barokah pada tempat-tempat yang memang diberkahi. Pada asalnya tempat tersebut diberkahi. Tetapi dengan cara yang tidak dituntunkan oleh syariat. Katakbili abwabil masajid. Contoh masjid. Masjid tempat yang diberkahi. Tetapi cara dia mencari barokah dengan cara apa? Seluruh pintu masjid dia ciumi. Kenapa diciumi pintu masjid? Mencari barokah. Kebaikan dari masjid ini. Ya, tidak seperti itu. Hah? Lantainya diciumi. Wattamassuh bi'atabiha wasisfai biturabatiha. Ya. Mengelap-ngelap, mengelus-elus. Ya. Tanahnya misalkan. Wa mithlu dzalika attamassu bijidronil Ka'bah. Au maqami Ibrahim wa ghairi dzalika. Atau mengusap-usap dinding Ka'bah. Ya. Makanya kalau orang yang haji atau umrah berlebihan, usap-usap cium-cium dinding Ka'bah, tentu sama polisi di sana. Dorong. Tidak boleh. Ya. Nah, ini mencium-cium dinding Ka'bah atau mencium-cium atau mengusap-usap makam Ibrahim. Makom Ibrahim bukan makam ya, makom. Ya. Kalau makom Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim ketika sedang membangun Ka'bah. Mungkin kalau bahasa kitanya stager gitu. Kalau Ka'bah itu tinggi, beliau membangun Ka'bah. Nah, ketika sudah tinggi, beliau membuat tempat untuk supaya beliau berdiri. Itu namanya makom Ibrahim, bukan makam, bukan kuburnya Nabi Ibrahim, bukan makom, makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim ketika membangun Ka'bah, itu diciumi. Dan yang lainnya, ini merupakan bentuk at-tabaruk, mencari barokah yang tidak disyariatkan. Tapi kan itu di Ka'bah, iya Ka'bah Masjidil Haram tempat yang diberkahi, tetapi caranya bukan seperti itu. Kamu sholat ibadah yang banyak di Masjidil Haram, ya. Dapatkan pahala seperti 100.000 sholat di masjid dibandingkan masjid yang lain. Itu cara mencari barokah, bukan dengan cara mencium-cium itu. Wa min dzalika aidon az-zihab ila kubur la liqasdi ziyarah wa inna ma liqasdi du'a indaha li ajli barokatiha watiqadi anna du'a indaha afdal. Di antara at-tabaruk mencari barokah yang batil, yang salah adalah dia pergi ke sebuah kuburan atau pekuburan bukan dalam rangka ziarah. Ya. Bukan dalam rangka ziarah kemudian mendoakan penghuni kubur tersebut. Bukan. Tetapi kesana dalam rangka berdoa. Ya. Berdoanya ke siapa? Ya mungkin ke Allah. Berdoa, datang ke suatu kuburan, berdoa. Dengan anggapan doa di sini bisa mendatangkan barokah. Padahal tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya. Bahkan termasuk di kuburan beliau sendiri atau kuburan yang lainnya. Di mana tempat yang terbaik untuk berdoa? Di masjid, ya. Ya. Di rumah Allah Subhanahu wa taala, atau kalau di Masjid Nabawi di Raudhah, ya. Di Raudhah. Seperti itu. Ya. Dia menganggap bahwasanya berdoa di samping kuburan tersebut memiliki keutamaan. Maka ini keliru. Karena tidak pernah Nabi ataupun para sahabatnya menyebutkan bahwasanya berdoa di sisi kuburan adalah memiliki keutamaan yang lebih. Tidak. Ya. Bahkan mungkin sebagian antum yang tahu tersebar, ya, di internet, di YouTube, ya, sekelompok orang datang ke kuburan, ya, berdoa bareng-bareng, yang tadi ditulis namanya doa apa? Doa fulus, ya. Ya, ya Robbi bil kudus sahilana bil fulus, kertas abang sing alus-alus dibarokati Habib apa Husain Ali Idrus, kayak gitu bareng-bareng itu, Allah musta'an, depan kuburan doanya gitu, ya Robbi bil kudus, wahai Robku dengan al kudus, nama Allah Subhanahu Wa Taala, sahilana bil fulus, mudahkan kami dengan fulus, tau fulus, uang. Kertas abang sing alus-alus, bahasa apa itu? Bahasa Jawa, campur. Kertas abang sing alus, ada tulisannya, tulisannya bukan kertas abang, kertas ijo. Di bukunya tulisannya kertas ijo sing alus-alus, tapi nggak tahu. Kok dibahasanya kertas abang? Karena abang lebih gede nilainya. Kertas abang sing alus-alus, bibarokati Habib Husain Ali Idrus. Allah mustahil seperti itu. Sampai orang mencari barokah. Cari uang, doa minta uang semuanya gitu. Dengan cara seperti itu. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau seandainya berdoa di sisi kubur, ya, itu disyariatkan dan lebih utama, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, akan memerintahkan, akan melakukannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa justru di masjid, di depan Ka'bah, di waktu-waktu mustajab. Bahkan dan insyaallah nanti akan lewat pembahasannya. Zainul Abidin, cucu dari Alup Al-Husain apa Ali radhiyallahu anhu, ya. Ketika melihat ada seseorang menyelinap hendak berdoa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil sama dia, "Taal, ke sini." Ya. "Mau apa kamu ke sana?" "Mau berdoa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dikatakan, "Di sini aja. Kamu berdoa bersolawat." "Fa inna salatakum tablughu wa hayfukuntum." Sesungguhnya salat kamu itu, selawat kamu itu akan sampai kepada Nabi di mana saja kamu berada, di sini, di masjid. Ya. Kalau mau berdoa, kamu mau mengucapkan selawat, sampai lebih utama, lebih bersih. Nah, ini yang ngomong Zainul Abidin, cucu dari, ana lupa apakah Ali bin Abi Thalib apa cucu dari Al Husain. Nah, ini tempat-tempat yang jelas memiliki barokah saja sebenarnya tidak boleh kita meminta barokah kalau dengan cara yang salah, ya. Datang itu ke Masjid Nabawi, Padahal di sana ada tempat yang mulia, raudhah, ya kita bisa berdoa dengannya. Malah dia berusaha mengusap-usap dinding kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari barokah dengan cara seperti itu, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Terlebih-lebih tempat-tempat yang tidak ada kaitannya, ya. Artinya secara ini tempat biasa, Qabrul Hira, seperti Gua Hira. Gua Hira dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum diutus atau sampainya wahyu, beliau istihnas. Istihnas apa? Tahanus. Ya, tahanus itu menyendiri, beribadah seperti itu. Kemudian juga Ghor Saur, Gua Saur, ketika Rasulullah mau hijrah, beliau ketika dikejar oleh penduduk Mekah sempat bersembunyi di Gua Saur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa tempat tersebut memiliki keutamaan, tidak. Ya. Tempat biasa, ya. Sebagaimana, ya, tempat-tempat yang lainnya. Tempat terjadinya perang Badar, ya. Tempat terjadinya Bai'at Ridwan dan yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Nafi, "Ala kana nasu ya'tuna asyjarah allati yuqalu laha Syajaratul Ridwan." Dahulu kata Nafi, manusia mendatangi pohon yang dikatakan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon tempat Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan terjadi bai'at pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faisalluna indaha, mereka salat di tempat tersebut. Salat di bawah Syajaratul Ridwan, pohon Ar-Ridwan tersebut. Fa balagha zalika Umar bin Khattab. Fa balagha zalika Umar bin Khattab, disampaikan hal tersebut kepada Umar bin Khattab. Fa au'adahum fiha wa amarhum biqat'iha. Perhatikan, Umar yang melakukannya ini, bukan saya, ya. Ketika sampai berita tersebut pada Umar bahwasanya ada orang-orang yang mereka bertabaruk mencari barokah kepada pohon di mana dahulu pohon tersebut tempat terjadinya Bai'atul Ridwan, ya. Maka Umar mengancam bagi orang-orang yang bertabaruk melakukan sholat di pohon tersebut, ya. Dan memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Kalau ada yang mengatakan, masa sih sholat di sana kok dilarang? Gak boleh. Bukan sholat yang dilarang, ya. Tetapi kamu menjadikan tempat tersebut, menganggap adanya barokah pada tempat tersebut, itu yang dilarang, ya. Dari mana kamu menganggap bahwasanya pohon tersebut memiliki barokah kalau sholat di sana mendapatkan keutamaan? Tidak pernah. Pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilakukan, ya. Maka Umar ketika mendengar ada orang yang melakukan tersebut, beliau mengancam dan kemudian memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Ibur kalau di kita kayak gitu, iya kan? Jangankan pohon tempat Bai'atul Ridwan, pohon biasa aja orang nggak keramat, kita berani motong, wah, berani sekali itu. Padahal dulu Sunan apa, dulu sempat apa namanya itu duduk di sana, makan di sana misalkan. Ini kan petilasan Syekh Fulan misalkan, petilasan ini Fulan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah at-tabaruk, tidak main-main dalam masalah ini. Demikian juga di antara tabaruk yang dilarang adalah at-tabaruk bi zawati sholihin wa asarihim. Falam yu'thiru an ahadin minan nasi annahu tabaruk bi wudu'i Abi Bakar aw 'arkihi aw thiyabihi aw rikihi aw ghairi dzalika. La Umar wala Utsman wala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka bertabaruk dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang solih. Ya. Itu masih dilarang. Ya. Bekas-bekas. Ya. Orang-orang solih. Peninggalan-peninggalan. Kenapa? Karena tidak pernah teriwayatkan. Ya. Bahwasanya para sahabat dahulu. Mereka bertabaruk dengan wudunya Abu Bakar Siddiq. Bekas wudunya. Atau dengan keringatnya Abu Bakar Siddiq. Atau dengan rambutnya. Demikian juga tidak dengan Umar, Utsman dan Ali. Wa inna makana ashabah radil anhum yatabarakuna biwudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jismihi wa 'irqihi wa rikihi wa syu'ara wa syirihi wa malabisihi. Hanya saja dahulu para sahabat Nabi, perhatikan, mereka bertabaruk dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka bertabaruk dengan bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dengan keringatnya. Dengan ludahnya. Ya. Dengan rambutnya, dengan pakaiannya. Wa hadza khosun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat ketika Nabi meludah, langsung ambil ludahnya. Mendapat cari berkah dengan ludahnya. Ketika ada rambut Nabi yang rontok, misalkan diambil. Ya. Ketika Nabi berkeringat, keringatnya diambil. Mereka bertabaruk mencari keberkahan dengan apa-apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kemudian dikiaskan dengan manusia biasa walaupun dia soleh. Kenapa? Kalau boleh dikiaskan dengan manusia biasa, orang soleh, niscaya para sahabat akan bertabaruk dengan bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq, bekas wudunya Umar, orang yang soleh semua, bahkan orang yang paling soleh setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bertabaruk dengan air ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar, bertabaruk dengan keringatnya Umar. Tapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu hal tersebut tidak dibolehkan. Yang dibolehkan bertabaruk hanya dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah, ya, sampai di kita ada orang bertabaruk dengan kotoran hewan. Menganggap ada seekor sapi yang katanya dikatakan Kiai Slamet, apa nih Pak Slamet ya? Itu bukan nama orang, nama sapi di daerah Solo. Itu juga anak cucunya. Itu kalau setiap tahun nggak tahu apa digelandang. Itu kalau kotorannya jatuh, rebutan. Ada yang bertabaruk dengan buah-buahan. Kalau semacam di Jogja, bikin gunungan. Gak masuk akal. Buah-buahan mereka sendiri yang ngumpulin, kemudian diambil rebutan, katanya bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu, mengambil barokah dengan kue dan sebagainya, apem dan sebagainya. Nah, ini tabaruk yang keliru, yang salah, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya. Tabaruk dengan model seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Masih kita belum masuk bab masalah, belum selesai masalah tabaruk, masih belum sebutkan hadis tentang larangan masa ini atau contoh yang langsung dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertabaruk dengan benda-benda semacam pohon dan sebagainya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.